Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita akan masuk ke Al-Qa'idatul Ula ya. Nah, namun sebelumnya saya ingin memantapkan antum syarah syekh, yaitu fahuwa, naam, yaitu idhan hadha khatarun azim, paragraf terakhir. Nah, jika demikian ini adalah bahaya yang besar. Sampai pada keterangan beliau, Allahumma hadhara min syai'in illa wa yubayyinuh wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuh. Allah tidaklah mentahdir, memperingatkan dari sesuatu kecuali mesti Allah menjelaskannya, tidaklah merintahkan sesuatu kecuali mesti Allah menjelaskannya, linnas, kepada manusia. Kemudian beliau mengatakan, fahuwa lan yuharrima syirka. Nah, ini sedikit kan agak-agak sulit ini membacanya, yakni wawnya dijadikan wa apa ini. Tetapi maksud syekh jelas sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Nah, mungkin yang dekat mengarah kepada waw hadiah sebenarnya maksud syekh ini. Fahuwa lan yuharrima syirka wa yatrukuhu mujmalan. Jika kita anggap dia waw haliyah, kan berarti jelas maknanya. Maka dia Allah Ta'ala, lan yuharrima syirka, tidak akan mengharamkan syirik dalam keadaan membiarkannya terkatung-katung, global, tanpa penjelasan. Kan begitu maksudnya. Nah. Ya. Fayyib. Kalau kita jadi kawatof, berarti lan yuharrima syirka wa yatrukahu mujmalan. Allah tidak akan mengharamkan syirik dan tidak akan membiarkannya. Nah, ini khawatir sulit difahami di sini. Jelas maksudnya di situ bahwa Allah tidak akan mengharamkan syirik dalam keadaan ya diharamkan kemudian dibiarkan terkatung-katung tanpa penjelasan, dibiarkan global begitu tanpa bayan, tidak akan. Nah, tidak akan mengharamkannya dalam keadaan dibiarkan tanpa penjelasan. Itu maksudnya. Nah, bal bayanahu fil Qur'anil Azim, melainkan Allah terangkan dalam Al-Qur'an, wa bayanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah terangkan dalam Al-Qur'an dan Rasul menjelaskannya dalam hadis. Baik, jelas ya itu maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Qaidatul Ula. Kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamim An-Najdi rahimahullah, Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir. Ya, engkau mengetahui, yakni wajib bagimu mengetahui, mengilmui bahwa orang-orang kafir yang qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang kafir itu muqirruna, mereka mengikrarkan, menetapkan, bi anna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir, dialah satu-satunya al-khaliq, pencipta, dialah satu-satunya al-mudabbir, yang mengatur alam semesta ini, satu-satunya penguasa. Artinya mereka menauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Sebenarnya akan datang penjelasannya. Wa anna dzalika, dan bahwasanya hal itu, akidah mereka meyakini tauhid rububiyah itu, ikrar mereka mengikrarkan tauhid rububiyah itu, lam yudkhilhum fil Islam, tidak menjadikan mereka masuk dalam Islam. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul, katakan wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberimu rezeki, memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absara. Naam, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur seluruh urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Jawaban mereka ini adalah ikrar dari mereka bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur ya alam semesta. Faqul afala tattaqun, maka katakan. Jika mereka menjawab demikian, maka katakan afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, takut kepada Allah Ta'ala? Jika kalian meyakini bahwa Allah yang menciptakan kalian, menciptakan alam semesta ini semuanya, menguasai kalian, menguasai alam semesta ini semuanya, mengatur semuanya, seharusnya kalian beribadahnya kepadanya. Artinya tauhid rububiyah menuntut ya adanya tauhid uluhiyah. Nah, itu konsekuensinya. Baik. Surat ini, ayat ini ayat keberapa dari surat Yunus? Ayat 31 ya. Nah, kita baca syarahnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hifdzahullah, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhid ar-rububiyyah. Ini disingkat oleh beliau ya, wajib bagi mengetahui bahwasanya orang kafir yang dipelangi, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah. Nah, ini makna ucapan al-imam di atas, mukirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Artinya mukirrun bi tauhid rububiyah. Nah, karena meyakini bahwa Allah Ta'ala satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, artinya menauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal rububiyah. Satu-satunya Rabbul Alamin. Baik. Wa ma'adhalika ikraruhum bitauhidir rububiyyati. Bersama dengan itu, ikrar mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam, tidak bisa memasukkan mereka dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan tidak ya menjadikan haram darah-darah mereka untuk ditumpahkan, dialirkan, dan tidak menjadikan haram harta benda mereka untuk dirampas ya. Yakni mereka halal diperangi ya, dan pada peperangan maka darah akan ditumpahkan ya, harta benda akan dirampas sebagai ghanimah. Begitu. Baik. Fadalla ala anna at-tauhid laysa huwa al-iqrar bir-rububiyyati faqat. Fadalla, maka dalla ini menunjukkan, dalla menunjukkan ya ala, atas hakikat bahwasanya anna at-tauhid, bahwasanya tauhid allasi anna at-tauhid laysa, bahwasanya tauhid itu bukanlah huwa al-iqrar mengikrarkan birrububiyyati faqat, mengikrarkan rububiyah saja. Jelas ini menunjukkan bahwa tauhid bukan hanya sebatas mengikrarkan rububiyah Allah, bahwasanya Allah satu-satunya Rabbul Alamin. Rabb artinya Tuhan, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ya, bukan hanya itu ya, tidak cukup. Wa anna syirka laisa huwa syirka fir rububiyyati faqat, dan bahwasanya syirik tidaklah syirik itu berupa syirik, kesyirikan dalam hal rububiyah saja. ya. Bal laisa hunaka ahadun. Asyraku. Naam. Bal laisa hunaka. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fir rububiyyati. Asyraka fir rububiyyati. Illa suwadun minal khalq. Perhatikan penjelasan Syekh. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fir rububiyyati illa suwadun minal khalq. Bahkan ya, realitasnya laisa hunaka ahadun, ya, tidak ada satupun, ya, pada di sana, pada realitas asyraka fir rububiyyah, melakukan syirik dalam hal rububiyyah, yakni tidak ditemukan seseorang melakukan kesyirikan dalam hal rububiyyah, itu maksudnya tidak ditemukan seseorang melakukan kesyirikan dalam masalah tauhid rububiyyah illa kecuali syuadzun minal khal, kecuali orang-orang yang ganjil, kecuali orang-orang yang benar-benar ganjil dari kalangan makhluk, yakni segelintir orang, jumlahnya kecil, segelintir terhitung ganjil itu. Wa illa, jika tidak demikian, fakullul umam, maka seluruh umat-umat, ya, seluruh umat-umat, seluruh umat-umat, yakni mayoritas makhluk, mayoritas makhluk, tuqirru bi tauhidir rububiyyah, mayoritas makhluk, ya, seluruh umat-umat, mereka mengikrarkan tauhidir rububiyyah, meyakini tauhidir rububiyyah, berkeyakinan Allah satu-satunya Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Jadi jika ada yang melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah, ya, artinya meyakini di sana ada pencipta selain Allah, penguasa, pengatur alam semesta selain Allah, maka itu mereka tergolong syuadz minal khalq, tergolong orang-orang yang ganjil, ya, menyelisihi keumuman umat, umat yang ada. Bisa difahami? Nah. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy termasuk bagian dari umat-umat itu yang memang menetapkan rububiyah. Nah, bersama dengan itu mereka tetap diperangi, tidak diakui, ya, mereka dianggap kafir, musyrik, jadi tidak masuk dalam Islam, diperangi oleh Rasulullah SAW. Ini berarti keyakinan tauhid rububiyah tidak menjadikan seseorang masuk dalam Islam. Itu maksudnya. Naam. Wa tauhid rububiyyati huwa, tauhid rububiyyah adalah al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbiru. Berikrar bahwasanya Allah dialah al-khaliq, pencipta, ar-raziqu, memberi rezeki, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumitu, yang mematikan, al-mudabbiru, yang mengatur alam semesta. Ya. Au bi'ibaratin akhsara, au bi'ibaratin akhsara, atau dengan ungkapan ibarah, dengan ungkapan yang akhsar, ya, ungkapan yang lebih ringkas atau singkat, tauhidur rububiyyah huwa ifradullah taala bi af'alihi. Nah. Ifradullah ta'ala bi'af'ali, mengesakan Allah ta'ala dalam hal perbuatan-perbuatannya. Nah, dihafalkan definisi tauhid rububiyah yang singkat ini, juga diingat agar mudah memahami nanti penjelasan tentang ahli filsafat, ahli kalam, ahli teori, yang mereka puncaknya hanya menetapkan tauhid rububiyah. Naam, ifradullah ta'ala bi'af'ali, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, yakni Allah satu-satunya yang berbuat, mencipta, begitu maksudnya. Difahami? Mengesahkan Allah ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya, Maksudnya apa? Bisa difahami? Hah? Apa perbuatan-perbuatan Allah yang dimaksud? Hah? Perbuatan Allah mencipta. Perbuatan Allah memberi rezeki. Perbuatan Allah menghidupkan. Perbuatan Allah matikan. Perbuatan Allah mengatur. Nah, huwal khaliqur raziqul muhyil mumit al mudabbir. Nah, itu maknanya adalah ifradullah ta'ala bi af'ali. Ini makna tauhid ar-rububiyah. Naam. Fala ahadun min al-khalq. Tidak ada satu pun dari kalangan makhluk idda'a yang mengklaim anna hunaka ahadan yakhluqu ma Allah ta'ala. Bahwa sesungguhnya di sana, ya, bahwa sesungguhnya, ya, ada, ya, selain Allah yang mencipta bersamanya. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang mengklaim demikian, bahwa ada pencipta bersama Allah. Au yarzuku ma Allah, atau ada yang memberi rezeki bersama Allah. Au yuhyi, atau menghidupkan. Au yumitu, atau mematikan bersama Allah ta'ala. Nah, kecuali apa tadi di atas? Kecuali syuadzun minal khalq, segelintir orang yang tergolong apa mereka? Orang-orang yang ganjil, nyeleneh gitu. Ganjil, nyeleneh, menyelisih umat-umat yang ada. Karena seluruh umat-umat mengakui hal itu. Nah, begitu pula hanya kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Balil musyrikuna mukirruna, kata Syekh. Balil musyrikuna mukirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir. Bahkan kaum musyrikin, mereka mengikrarkan bahwasanya Allah Ta'ala dialah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan mengatur alam semesta. Tamam? Amisah. Coba lihat. Sejam lima belum? Sudah? Baik, cukup. Kita hentikan di sini, kita lanjut insyaAllah. Yang berikutnya. Thank you.